Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja amalan yang bisa menambahkan rezeki? Yang pertama adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Orang yang bertakwa itu insyaallah rezekinya mudah. Barakallahu fikum. Kemudian istighfar. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, tinggalkan semua dosa dan kebiasaan buruk, insyaallah rezekinya lancar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, nah, istighfar. Sehingga disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum, ada orang-orang yang mengadu kepada beliau tentang perihal kehidupan mereka yang sulit. Nah, wahai imam, kampung kami kering kerontang, kemarau panjang, gak hujan-hujan. Nah, baik. Tolong berikan kami solusi. Beliau hanya mengatakan, istaghfirullah. Istighfar, Pak, solusinya. Ya sudah, pulang. Datang lagi yang lain. Wahai imam, ya, hartaku ludes, des, des, des, des. Nah, bagaimana solusinya? Istaghfirullah, istighfar. Ya sudah, ya. Nah, wahai imam, saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Ya, nah. Apa solusinya? Istaghfirullah. Nah, bukan makan kecambah. Ya, nah. Istaghfirullah, kata. Banyak-banyak istighfar, Pak. Nah, ya. Baik. Karena datangnya ke ulama, kalau daftarnya ke dokter ya mungkin suruh banyak makan kecambah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Istighfar. Jadi setiap orang yang datang bawa masalah, beliau cuman jawabnya istighfar. Nah, kalau ketemu zaman model Zaidai zaman sekarang, itu dibilang kayak kuci Inggris nanti. Apa itu ya? Kuci Inggris istighfar. Semua masalah dibilang istighfar. Kayak kuci Inggris aja, semua kunci bisa. Nah, ya kan? Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu cepat ditanyakan oleh murid beliau. Wahai imam, kok dari kemarin itu kalau ada yang tanya, mesti panjenengan bilangnya istaghfirullah. Dari mana itu? Ya, datangnya, argumennya, landasannya apa? Setiap masalah, mesti istaghfirullah. Maka beliau bacakan surat Nuh tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baru, ya, muridnya paham. Oh iya. Nah, karena memang semua masalah-masalah anak Adam, ya, yang kita alami dan yang menimpa kita, semua itu karena dosa. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang rezekinya seret, yang barakallahu fikum tayyib, belum dapat keturunan, yang barakallahu fikum banyak sering disimpa penyakit ini itu, barakallahu fikum. Nah, introspeksi diri. Nah, biasanya ada dosa-dosa, barakallahu fikum, yang ya kita lakukan. Banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dipermudah urusannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum di antara pendatang rezeki adalah silaturahim. Ya, yaitu menyambung hubungan dengan kerabat, famili, sanak, barakallahu fikum na'am. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakallahu fikum man arada ya ayyub sata rizquhu tayyib barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya kemudian dipanjangkan umurnya nah wa yutila asaruhu falyasil rahimahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam yang pengen rezekinya diperluas umurnya diperpanjang maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kerabatnya. Nah, yang namanya silaturahim adalah menyambung yang sudah terputus. Namanya silah itu kan nyambung. Nyambung itu artinya sesuatu yang putus. Nah, jadi Anda hubungi lagi keluarga-keluarga yang sudah lama putus hubungan. Ya, nah, bibi, paman, atau sepupu, ya, nah, pernah ribut gara-gara warisan. Biasanya itu ya. Nah, gara-gara warisan sudah berseteru. Nah, antara ibu Anda dengan paman Anda, dengan Pak D, Pak Le, barakallahu fikum, Budi, Budli. Nah, enggak pernah lagi kontek-kontekan. Kalau lebaran enggak pernah lagi saling mengunjungi. Gara-gara warisan. Nah, ya. Malah barakallahu fikum mengurangi rezeki. Tayyib. Ya, maka Anda harus berusaha menjadi pihak yang berinisiatif menggagas untuk menyambung kembali hubungan keluarga yang sudah tercerai-berai yang sudah terputus tadi. Ya, nah, ditelepon. Kudi, bagaimana kabarnya? Tayyib, ya. Ini siapa ini? Ini si Fulan. Si Fulan. Iya, Budi. Nah, Budi sehat toh? Alhamdulillah sehat, Le. Kue piye kabari? Nah, kan enak. Iya, barakallahu fikum. Main orene. Ya, main ke sini. Ji, ya, nanti saya main ke sana, Budi. Nah, barakallahu fikum. Itu insya Allah ya barakallahu fikum menambah rezeki. Nah, main ke sana dikasih Budi nih uang 10 juta. Alhamdulillah. Nambah rezeki ya kan. Udah lama enggak pernah main. Budinya seneng ya. Nah, kamu kan enggak dulu masih kecil itu yang mandiin Budi loh. Nah, ya yang ngurusin kamu Budi kok kamu enggak pernah main ke sini. Enggak boleh sama Umi Budi. Wah, ya. Nah, ya sudah itu masa lalu jangan diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita kan keluarga, enggak boleh memutus ya. Nah, nih 10 juta buat kamu. Masya Allah. Itu langsung kontan rezeki ya, barakallahu fikum. Langsung beli sepatu baru, baju baru, HP baru ya kan. Nah, barakallahu fikum. Itu caranya menambah rezeki ya. Nah, jadi kalau pengen tambah rezeki, ibadahnya kencang, banyak istighfar, sering mengunjungi keluarga, barakallahu fiik. Insyaallah rezekinya akan lancar. Jika kita lupa membaca doa setelah wudu dan kita ingat ketika sholat atau ketika selesai, apa kita harus mengulang sholat? Tidak. Karena hukum doa setelah wudu itu mustahab saja. Tayyib, Afan Ustaz, apakah orang-orang yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97 itu bukan sahabat Nabi? Apakah mereka kafir? Apakah mereka kekal di dalamnya? Tidak. Mereka tidak kafir, mereka tidak kekal di dalam neraka. Nah, sama seperti pelaku dosa besar. Karena disebutkan dalam ayat itu, barakallahu fikum, dengan nama keimanan. Ya, Tayyib. Di awal kali dengan alladzina amanu. Nah, Allah panggil mereka dengan nama keimanan. Bagaimana kita mengajak saudara kita ke dalam salaf? Barakallahu fikum. Nah, ad-da'wa bil akhlak al-karimah. Barakallahu fikum. Baik. Ya, itu lebih mengena dan lebih barakallahu fikum membuat mereka tertarik untuk mengikuti dakwah salaf ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum, ya. Jadi berlakulah, bersikaplah dengan akhlak yang baik, mereka akan barakallahu fikum tayyib menilai, dan itu menjadi asbab al-hidayah. Nah, barakallahu fikum. Bisa dengan memberikan hadiah. Iya. Karena Nabi mengatakan tahaddu tahabbu. Nah, dengan memberi hadiah akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Nah, tayyib. Ya, ada sepupu yang laki-laki, ya, tentunya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau berbeda jenis nanti salah diartikan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sepupu laki-laki, barakallahu fikum. Naam. Kasih hadiah. Hadiah mungkin baju kaos, tapi di dalamnya ada buku, ya, barakallahu fikum. Naam. Buku perjuangan menjadi hafidz Quran. Wah. Buku apa ini? Ya, dibaca sama dia, bukan kisah-kisah inspiratif. Oh iya ya, aku selama ini tuh hidupku cuman ngeband, pacaran, nongkrong sana, nongkrong sini. Apa yang aku lakukan untuk agama ini? Enggak ada. Nah, dia baca, akhirnya dia tertarik. Kamu dapat dari mana buku kayak gini? Nah, tanya-tanya ya, sharing, barakallahu fikum. Akhirnya dia tertarik untuk ikut pengajian. Nah, itu di antara caranya, kasih hadiah. Barakallahu fikum. Nah, karena kalau biasanya kita langsung ajak gitu ya, taklim, itu kadang mereka masih takut-takut, masih ngeri-ngeri. Nah, barakallahu fikum, masih malu-malu. Baik, untuk ikut ke dalam pengajian. Jadi, ya paling tidak kita membuat saudara kita tadi, keluarga kita tadi nyaman terlebih dahulu ketika dia berdekatan dengan kita. Ya, tunjukkan perhatian Anda, tunjukkan barakallahu fikum kasih sayang Anda. Nah, sehingga apa yang selama ini info yang salah yang dia terima, barakallahu fikum, itu akan dibersihkan dari otak dia. Nah, karena cukup banyak pihak-pihak yang menggembosi dakwah salaf ahli sunnah wal jamaah. Nah, entah dibilang wahabilah, ada yang dibilang salafi garis keraslah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Macam-macam. Orang-orang yang berusaha menakut-nakuti kaum muslimin yang masih awam tentang dakwah ini, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi jangan terlalu memaksa. Iya, barakallahu fikum. Nah, pelan-pelan, tayyib, perlahan, dan doakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan hidayah kepada keluarga dan saudara kita. Allahumma amin. Ya, nah, itu perjuangan yang luar biasa. Iya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah seorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik daripada unta merah. Baik. Ketika berzikir pagi dan petang, apakah dilafadzkan dengan sir atau dibaca dalam hati? Dilafadzkan dengan sir. Nah, hukum asalnya dilafadzkan dengan sir. Apa hukum sholat sunnah berjamaah? Ada yang disunnahkan berjamaah seperti sholat tarawih. Sebagiannya ada yang dilaksanakan dengan munfaridan. Barakallahu fikum. Na'am.